بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والعدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قوم مسلمين dan مسلمات، حاضرين dan حاضرات، جماعة صلاة المغرب yang saya hormati dan saya muliakan. Kita tadi mendengarkan ayat-ayat yang agung dibacakan oleh imam kita di sholat maghrib yang telah kita lalui. Itu adalah ayat-ayat yang berada di surah Fussilat. Memang banyak kandungan dan kaidah-kaidah keislaman yang terpetik di dalam ayat-ayat itu. Dan di kesempatan yang ringkas ini, kita menanti antara maghrib dan isya, suatu waktu yang utama di mana seorang muslim dan muslimah apabila dia duduk menanti ke sebuah salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dia selalu dihukum orang yang melaksanakan salat. Dan tidak ada yang lebih indah di sebuah majlis, di dalam rumah, dari rumah-rumah Allah, di masjid, dari masjid-masjid Allah, yang lebih baik daripada kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran, tadabbur terhadap kandungan dan maknanya. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. Tidak ada satu kaum yang duduk di masjid dari masjid-masjid Allah, rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah akan menyebut siapa yang hadir di majlis itu, dibanggakan di depan para malaikatnya. Maka kita akan mengkaji ayat-ayat yang dibacakan tadi di sholat maghrib. Dan memang kita perlu dan harus selalu pandai mengkaji ayat-ayat Al-Quran, bacaan-bacaan yang didengarkan di dalam sholat, agar solat kita lebih khusyuk, lebih mendekati makna dan syariat dari solat itu. Karena solat dari syariat pokoknya, kita mengambil pelajaran darinya, yang dengannya kita membangun kehidupan. Karena itu dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar." Sungguhnya solat itu akan melarang seorang hamba untuk berbuat kekejian dan berbuat munkar. Ayat-ayat di surah Fussilat yang kita dengarkan tadi bermula dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un." Nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Rabb kami, sesembahan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka malaikat akan turun kepadanya memberi kabar gembira. Alla takhafu, janganlah kalian takut. Wa la tahzanu, janganlah kalian bersedih hati. Wa abshiru, dan bergembiralah kalian. Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Ini ayat-ayat menjelaskan tentang keutamaan orang yang beriman, kemudian dia istiqamah di atas keimanannya. Dan ini ayat-ayat menerangkan keutamaan istiqamah tatkala para malaikat pencabut ruh mendatangi seorang hamba. Tatkala malakul maut mendatangi hamba, dan dia adalah hamba yang beriman, kemudian istiqamah di atas keimanannya, maka malaikat akan berkata, janganlah kalian bersedih hati, jangan kalian takut, dan jangan kalian bersedih hati. Bergembiralah dengan sorga yang dijanjikan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah wali-wali kalian di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat nanti di alam kubur, kemudian di akhirat tatkala kita menghadap kepada Allah. Dan untuk kalian di dalam sorga, kalian mendapatkan segala kenikmatan yang jiwa kalian berselera untuk mendapatkannya. Dan kalian mendapatkan kenikmatan apa saja yang kalian minta. Apa yang diminta, apa yang diinginkan, dihasratkan akan muncul dan terkabulkan. Segala kenikmatan itu di akhirat. Dan ini dari keindahan kehidupan akhirat. Nuzulan min ghafurir rahim. Itu sebagai tempat tinggal. Ya Allah berikan. Allah yang maha pengampun lagi maha merahmati. Iya. Ini ayat-ayat menjelaskan tentang keutamaan istiqamah. Keutamaan istiqamah tatkala seorang dijemput oleh ajalnya. Dan di ayat yang lain ada mirip seperti ini. Berada di surah Al-Ahqaf. Beberapa surah setelahnya. Dan itu adalah keutamaan untuk di hidupan akhirat. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati, mereka adalah orang-orang yang menghuni surga kelak di kemudian hari. Dan istiqamah ini dianjurkan di dalam banyak ayat Al-Quran. Allah memerintah kepada nabinya, fastaqim kama umirta wa man taaba ma'aka wa la tatagaw innahu bima ta'maluna basir. Istiqamahlah engkau ya Nabi Muhammad di atas apa yang diperintah, apa yang engkau diperintah dengannya. Demikian pula orang yang bertobat bersamamu, kaum muslimin yang berislam bersamamu, hendaknya mereka istiqamah. Sungguhnya Allah maha mengetahui, maha melihat apa yang kalian lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala perintah kepada umat Islam secara umum, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqamalah kalian semua dan selalulah kalian beristighfar kepadanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan, wa annaw istaqamu ala tariqati asqainahum ma'an ghadaqa. Andai kata mereka istiqamah di atas jalan, maka sungguh kami akan memberikan minuman segar untuk mereka. Istiqamah ini adalah kalimat yang agung. Maknanya sangat mendalam. Istiqamah bermakna dia lurus di atas jalan. Tidak bengkok di atas jalan itu. Tidak pula surut semangatnya. Tetap dia kuat di atas jalan. Istiqamah adalah kontinu di atas ketaatan. Selalu meninggalkan yang diharamkan. Dan selalu menapaki apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Seorang hamba, apabila dia telah beriman kepada Allah, kemudian dia istiqamah, maka ini amalan cukup untuk memenuhi segala kebaikan di dalam kehidupan dunianya dan di kehidupan akhiratnya. Karena itu, seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahabatnya bernama Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Dia berkata, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ghayra. Ya Rasulullah, ucapkanlah untukku di dalam Islam ini sebuah ucapan yang saya tidak tanyakan lagi kepada selain engkau. Maksudnya dia minta wasiat diberi wasiat ringkas, cukup, tidak perlu dia tanya lagi kepada manusia yang lain. Sebab ini wasiat sudah mencukupinya. Nabi menjawab dengan kalimat ringkas. Kata beliau, Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah kamu. Ini dianggap cukup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kebaikan dari istiqamah sangat banyak sekali. Tapi harus diketahui bahwa istiqamah itu bukan sekadar khayalan. Bukan sekadar angan-angan. Oh, saya ingin istiqamah. Dapat pahala yang baik ketika sakaratul maut mendatang. Mendapatkan kenikmatan ketika kita di kehidupan akhirat. Tapi dia tidak beramal. Tidak ada sebab-sebab yang dia lakukan untuk istiqamah. Istiqamah harus disertai dengan sebab-sebabnya. Karena itu di dalam Al-Quran, Allah terangkan sebab-sebab seorang hamba istiqamah di atas jalan. Dan sebab yang paling pokok dari sebab seorang hamba istiqamah, kita baca dalam sehari dan semalam paling sedikit 17 kali. Di surah Al-Fatihah. Allah berfirman, Ihdinas siratal mustaqim. Dan ini kita memohon kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepadaku as-siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Ya. As-siratal mustaqim. Jalan mustaqim. Dan mustaqim dari kata istiqamah. Jalan yang lurus, tidak ada bengkoknya, mudah dilewati. Inilah jalannya orang-orang yang istiqamah. Sirat al-ladina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat terhadap mereka. Siapa orang-orang yang diberi nikmat ini? Itu jalannya para nabi. Para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang salih. Sebagaimana diterangkan di dalam ayat yang lain, Ula'ika al-ladina an'ama Allahu alaihim. Minan nabiyina wa siddiqina wa syuhada'i wa salihin. Mereka itulah orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang salih. Ingat. Apa jalan mereka? Jalan mereka adalah mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut. Ini jalannya para nabi dan para rasul. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ingat. Karena itu, karena ini adalah pokok jalan yang lurus, sebab pokok istiqamah, maka di kelanjutan ayat, kita bermohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dari dua jalan yang menyimpang. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkahi. Yaitu orang-orang Yahudi punya ilmu tapi tidak diamalkan. Dan bukan pula jalan orang-orang yang disesatkan. Yaitu orang-orang Nasara beramal tapi tanpa ilmu. Beramal tapi tanpa ilmu. Maka jalan orang yang istiqamah adalah dia mempelajari ilmu agama dan mengamalkannya. Mempelajari ilmu agama dan mengamalkannya. Karena itu siapa yang istiqamah di atas kehidupannya dan dia tidak mempelajari ilmu agama, itu artinya dia berhayal ingin istiqamah. Ya. Siapa yang memahami dari ilmu agama, tuntunan dan syariat, kemudian dia tidak mengamalkannya, itu bagaikan orang yang tahu jalan menuju kepada surga, tapi dia hanya menganggur di depan jalan, tidur di depan jalan. Dia langkah menuju ke sana. Dan itu mustahil. Maka harus disertai istiqamah ini digabungkan antara ilmu dan amanah. Antara ilmu dan amanah. Berucap tanpa ilmu, dosa yang sangat besar. Ingat. Karena itu, seorang jangan berucap sesuatu tentang agama kalau dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Karena Allah berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرُ وَالْفُؤَادِ kullu ulai lakana anhu mas'ula. Jangan kalian berhenti di atas sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu apabila diamalkan maka dia akan memperoleh petunjuk dan petunjuk setelahnya. Karena itu dalam Al-Qur'an Allah firman, "Walau annakum fa'alu ma yu'aduna bihi" لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. Andai kata mereka melaksanakan, mengerjakan apa yang dipesankan kepada mereka. Mereka menunaikan apa yang diwasiatkan kepada mereka. Ini beramal dengan ilmu. Kalau mereka beramal dengan ilmu, apa yang mereka dapatkan? Allah tegaskan, lakana khairan lahum. Maka itu yang paling baik untuk mereka. Jadi kalau dia kumpulkan kebaikan, maka inilah yang paling baiknya. Wa asyadda tasbita. Dan ini yang paling mengukuhkan kedudukannya. Paling menguatkannya. Dan itulah istiqamah. Kalau seorang istiqamah, dia akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini beramal dengan ilmu. Selain daripada itu, dari kebaikan beramal dengan ilmu, وَإِذَنْ لَهَدَيْنَاكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Dan kalau sudah seperti itu, pasti kami akan beri untuk mereka petunjuk menuju kepada jalan yang lurus. وَلَهَدَيْنَاكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Dan kami akan memberi untuk mereka hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Iya. وَإِذَنْ لَآتَيْنَاكُمْ مِنْ لَدُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Kalau begitu mereka kami akan beri untuk mereka pahala yang sangat besar dan kami akan beri hidayah untuk mereka menuju kepada jalan yang lurus. Maka ini dua hal hendaknya diingat di dalam kehidupan untuk istiqamah. Seorang mempelajari ilmu agama dan berusaha untuk mengamalkannya. Ingat, berusaha untuk mengamalkannya. Dan itulah kehidupan kita. Dan kehidupan ini bukan hal yang sia-sia. Semuanya ada pertanggungjawabannya. Apa yang kita lakukan di dalam kehidupan akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ketika manusia berdiri di padang mahsyar di hari yang sangat dahsyat itu. Manusia dalam keadaan tidak berpakaian, belum disitan, tidak beralas kaki. Karena dahsyatnya hari itu, tidak ada seorang pun yang berpikir menoleh kepada orang lain. Para nabi dan para rasul saja hanya berkata nafsi, nafsi, diriku dan diriku. Matahari dekatkan di atas kepala. Sejarak 1 mil. Ada yang menafsirkan 1 mil, jarum, 1 jengkal. Dan ada yang menafsirkannya jarak 1 mil. Jarak yang dekat. Suatu kengerian yang sangat dahsyat. Hari kiamat ada 1 hari seperti 1000 tahun. Ada 1 hari seperti 50 ribu tahun. Dan di hari itu Rasulullah SAW bersabda, لا تزولوا قدم عبد يوم القيامة hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergerak 2 kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fi ma afnah, tentang umurnya di mana dia habiskan. Yang kedua, an syababihi fi ma ablah, usia mudanya di mana dia usangkan. Pertanyaan yang ketiga, an maliki min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqahu, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Dan pertanyaan yang keempat, an ilmihi fi ma amila bih, tentang ilmunya, bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut. Iya. Maka ini tentang ilmu dan amalan, dua hal yang ditanyakan. Jangan ada yang berkata, oh saya tidak mau belajar, saya tidak mau mempelajari ilmu. So, kalau saya tahu ilmu, maka saya harus mengamalkannya. Kalau saya tidak beramal, saya berdosa. Justru kalau dia bisa mempelajari ilmu, lalu dia tidak pelajari dan dia tidak amalkan, dapat dosa 2 kali lipat. Ya. Tapi kalau dia pelajari ilmu dan belum diamalkan, dosanya cuma 1. Dan mungkin saja dari kebaikan ilmu itu, ilmunya akan mendidik dia, melatih dia untuk mengamalkan apa yang dia ketahui. Karena itu, jangan ada istilah malas belajar. Jangan ada istilah umur saya sudah tua. Banyak dari ulama menjadi ulama dan mereka menuntut ilmu di umur 40 tahun lebih. Ya. Jangan dianggap bahwa sholat sunnah, sholat rawatib, sholat malam, puasa Daud, ya, itu adalah ibadah-ibadah yang didahulukan. Menuntut ilmu agama itu lebih didahulukan menurut kesepakatan ulama di atas seluruh ibadah-ibadah yang sunnah. Di atas seluruh ibadah-ibadah yang sunnah. Karena itulah sebab istiqamah adalah bagaimana seorang hamba ia teguh di atas ilmu dan beramal dengan amalan yang salih. Dan banyak lagi sebab-sebab yang menyebabkan hamba itu istiqamah di atas jalan. Ya, saya tidak bisa rinci semuanya karena kesempatan sempit dan masih ada ayat-ayat yang lain. Di antara sebab istiqamah adalah seorang hamba banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sebab istiqamah, seorang hamba banyak mengingat akan kehidupan akhiratnya. Dari sebab istiqamah adalah seorang hamba bermohon dan selalu berdoa kepada Allah, dikokohkan di atas jalan. Dari sebab istiqamah, seorang hamba memilih teman-teman duduk yang baik. Orang-orang yang saleh yang bisa mengarahkannya kepada kebaikan. Dari sebab-sebab yang lainnya. Kemudian di ayat setelah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah yang lebih baik ucapannya? Adakah yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah di jalan Allah dan dia beramal dengan amalan yang salih serta dia berkata, sesungguhnya saya adalah orang yang berserah diri. Ini ayat bentuk dari penafsiran akan makna istiqamah yang telah berlalu. Dan di dalam ayat terdapat uslub penegasan. Orang yang paling baik ucapannya, orang yang paling dicintai ucapannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan mereka memiliki tiga sifat. Sifat yang pertama, dia da'a ila Allah, berdakwah kepada Allah. Mengajak manusia menuju kepada jalan Allah. Dan ini adalah tugas para nabi dan para rasul. Dan orang-orang yang mengikuti para nabi dan para rasul dari kalangan ulama. Iya. Karena nabi dan rasul diutus untuk memberikan kabar gembira kepada manusia dengan surga bagi siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya dan menghindarkan mereka dari api neraka. Demikian pula para ulama, pewaris para nabi. Mereka adalah lentera-lentera di tengah umat yang melihat kekosongan-kosongan di tengah umat, yang melihat kondisi umat, bahaya-bahaya yang berada di sekitarnya, yang melihat keadaan umat, apa yang harus diperbaiki. Sehingga mereka memberikan penerangan, memberikan arahan yang dengannya umat ini bisa masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Iya. Karena itu tidak ada yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah di jalan Allah. Berdakwah di jalan Allah. Satu orang mendapat hidayah. Kita yang menjadi sebab. Itu kebaikannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Di dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Andai kata Allah memberi hidayah kepada seseorang disebabkan karena kamu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Unta-unta merah ini adalah pengibaratan di kalangan orang Arab akan harta mereka yang paling mahal. Tapi di mana hadis? Unta merah itu dibahasakan yang paling mahal. Semana dengan dunia dan seisinya. Jadi satu orang yang mendapat hidayah, kita yang menjadi sebab. Kita yang mengajaknya, kita yang menunjukkannya. Jangankan kita yang mengajarkannya, mengajaknya saja, menunjukkan untuknya saja, itu dia menjadi sebab. Dan ini satu orang mendapat hidayah, seorang menjadi sebab, maka pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka tidakkah seorang muslim dan muslimah termotivasi, tergerak untuk meraih keutamaan yang besar ini? Tapi banyak dari kita, kadang kehidupan dunia yang bekas di dalam hati. Kalau dikatakan, siapa yang beramal begini, saya beri duit 1 miliar, wah cepat sekali. Ya. Nah ini sebuah amalan, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi kadang kita banyak bermalas-malasan kepadanya. Ya. Maka ini yang paling baik ucapannya. Orang yang istiqamah di atas jalan Allah, dia menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa'amila salihan, dan dia beramal dengan amalan yang salih. Dan yang ketiga, dia berkata, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Dia tegaskan keislamannya. Dia tegaskan bahwa dia adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Dan ini penegasan wajib atas setiap muslim. Karena seorang muslim, Dia dikatakan sebagai muslim karena dirinya sepenuhnya dia serahkan kepada Allah. Itu baru seorang muslim. Iya. Allah firman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ucapkanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada syirikat untuknya. Demikianlah saya diperintah dan saya adalah orang yang paling pertama berislam. Jadi itulah Islam. Harus dimurnikan segala ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka siapa yang mengaku dirinya berislam tapi dia berdoa kepada selain Allah, datang ke kuburan minta doa kepada penghuni kubur, ada masalah datang dukun paranormal bertanya tentang yang gaib, padahal Allah telah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samai wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah, tidak ada yang di langit dan di bumi yang tahu yang gaib kecuali Allah. Ini semuanya bertentangan dengan makna keislaman. Islam berserah diri kepada Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya, terikat ketaatan kepada Allah, dan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Iya. Kemudian setelah menyebutkan tentang orang yang paling baik ucapannya ini, yang paling dicintai oleh Allah dengan tiga sifatnya, berdakwah ke jalan Allah, beramal salih, serta dia tegaskan dirinya sebagai orang yang berislam secara ucapan maupun secara amalan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "Wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan." فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Tidaklah sama antara kebaikan dan kejelekan. Balaslah perbuatan kejelekan dengan perbuatan kebaikan. Kalau kamu melakukan seperti ini, orang yang tadinya memusuhi kamu, tiap kali dia berbuat kejelekan, kamu balas dengan kebaikan, maka orang tersebut suatu saat dia akan berubah menjadi kekasih yang sangat membelamu. Tapi ini perbuatan, tidak ada yang mampu melakukannya kecuali orang yang bersabar. Tidak ada yang bisa menegakkannya kecuali orang yang memiliki bagian yang sangat besar. Di dalam ayat ini, di dalam dua ayat ini, terdapat beberapa kaidah yang sangat penting di dalam kehidupan. Kaidah yang pertama, dan ini sangat kita perlukan di masa ini. Masa yang timbangan manusia beraneka ragam. Ketika terjadi musibah, fitnah, ujian, pembunuhan, banjir, malapetaka, kita dapatkan timbangan manusia berbeda-beda. Ya. Ada yang timbangannya lebih sekilo, ada yang kurang sekilo, bahkan ada yang timbangannya terbalik. Banyak di antara manusia yang tidak benar timbangannya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'ah." Kebaikan itu tidak sama dengan kejelekan. Ya. Seorang kalau ingin masuk di dalam sebuah perkara, dia harus pandai menentukan sebelum dia masuk, ini baik atau ini jelek. Ya. Jangan sampai dia sudah ikut demo-demo, dia sudah ikut teriak-teriak di jalan, dan dia tidak tahu bahwa perbuatannya ini malah terhitung dosa besar untuknya. Ya. Maksudnya, ingin berbuat baik, katanya ingin membela kepentingan masyarakat, tapi yang dia lakukan malah mengganggu orang lain. Ya. Dan ini perbuatan tidak dibenarkan di dalam agama. Tidak ada di dalam syariat kita demo-demo. Ya. Yang ada di dalam syariat kita bernasihat dengan yang baik. Tidak setuju dengan pemerintah, datangi pemerintahnya, beri nasihat kepadanya. Ya. Ambil tangannya dengan lembut. Ucapkan nasihatmu. Kalau dia terima, alhamdulillah. Tidak dia terima, dia sudah lepaskan tanggung jawabnya antara dia dan antara Allah. Dan ini wejangan Nabi SAW. Kata beliau di dalam hadisnya, "Man kana indahu nasihatun lidin sultan, fala yubdiha alani." Siapa yang punya nasihat kepada pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan. Karena itu salah, mengkritik pemerintah di atas mimbar, ya, membeberkan kesalahannya di podium-podium, di depan umum, apalagi di jalan-jalan. Adalah hal yang bertentangan dengan petunjuk Nabi. Siapa yang punya nasihat kepada pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan. Hendaknya diambil, waliyakut biyadihi, waliyalfaqhu sirran. Hendaknya diambil tangan pemerintahnya, dia nasihati secara sendiri. Fa'in qabila fadat, wa'illa faqada'at dan nadi alaihi. Kalau pemerintah menerima, itulah yang diinginkan. Kalau dia tidak terima, maka dia telah menunaikan tanggung jawabnya. Ya. Maka, pandai seorang menimbang. Ya. Di antara timbangan yang terbalik, kita melihat di sebagian negeri, terjadi demo besar-besaran. Dia gulingkan pemerintahannya. Naik lagi pemerintah baru. Pemerintah barunya dikudeta. Kemudian dibalas lagi dengan demo. Inilah akhir. Orang yang menurunkan, orang yang naik kekuasaan dengan cara teriak-teriak di jalan, akhirnya tumbang juga dengan teriak-teriak di jalan. Tidak ada penyelesaiannya yang baik. Karena itu harus ditimbang antara yang baik dan yang buruk. Jadi timbangan syariat. Sebelum seorang melangkah, dia pikirkan. Dia di dalam perbuatannya dapat pahala atau dapat dosa. Ya, ini kaidah penting harus ditanamkan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Uqbah Juhani. Uqbah bertanya, "Ya Rasulullah, man najah, wahai Rasulullah, apakah itu jalan keselamatan?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amsik 'alaika lisanak, wa liyasa'k baytuka, wa baki 'ala khathiatik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagalah lisan kamu. Ya. Jalan keselamatan, jagalah lisan kamu. Hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu. Dan tangisilah kesalahan-kesalahan. Ya. Itu jalan keselamatan. Jadi ketika terjadi masalah, pokok keselamatan menjaga lisan. Jangan sembarang berbicara. Ya. Jangan sembarang menyampaikan. Setiap kalimat akan dihitung. Ketika terjadi ribut-ribut, manusia di dalam kekacauan, dia lebih banyak duduk di rumah. Sebab Nabi perintah, hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu. Dan Nabi anjurkan dia dalam hadis yang lain, al-ibadatu fil harj ka hijrati ilayya. Beribadah di masa fitnah, itu bagaikan suara yang berhijrah kepadamu. Bukan malah keluar ke jalan. Menyongsong pedang dengan pedang, membalas darah dengan darah. Tidak seperti itu jalan Islam. Hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu. Wabaki ala khathiatik, dan tangisilah kesalahanmu. Jangan sekali-sekali ada yang menyangka bahwa musibah yang menimpa itu karena perbuatan orang lain. Harus kita pikirkan bahwa musibah yang menimpa itu adalah perbuatan kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma asabatkum min musibah fabima kasabat aydikum." Apa yang menimpa kalian dari musibah itu adalah karena perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Karena itu tidak adil ketika terjadi musibah lalu seorang menyalahkan ini dan itu, mencari kambing hitam, padahal dirinya sendiri tidak pernah introspeksi, tidak pernah memeriksa diri. Hanya kata diri mereka baik, tidak mungkin hadir di tengah mereka para pemimpin yang tidak baik. Pasti akan lahir orang-orang baik pula. Tapi kalau mereka adalah orang-orang yang zalim, akan lahir di tengah mereka pemimpin yang zalim pula. Dan Allah telah mengingatkan, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Demikianlah kami jadikan orang yang zalim itu memimpin sebagian yang lain, karena perbuatan mereka sendiri. Dan tidak akan terjadi perubahan, kecuali kalau dia sendiri yang merubahnya pada diri dia sendiri. Allah firman, إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ. Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah keadaannya. Maka ini jalan keselamatan yang harus diperhatikan. Ayat jelas menerangkannya. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. Kebaikan itu tidaklah sama dengan kejelekan. Kemudian Allah perintah, اِدْفَعْ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Balaslah kejelekan. Kalau ada yang berbuat jelek kepada kita, balas dengan perbuatan kebaikan. Balas dengan perbuatan kebaikan. Kalau ini yang dilakukan oleh seorang hamba, maka فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Orang yang tadinya antara kamu dengan dia ada permusuhan, maka orang itu tadi pasti akan berubah menjadi seorang yang sangat membela mu, kawan yang sangat membela. Tetapi ini adalah sifat yang agung, hanya diterima oleh jiwa-jiwa yang besar. Karena itu dikatakan dalam ayat, tidak ada yang mampu melakukannya kecuali orang-orang yang bersabar. Maka terdapat keutamaan dari kesabaran itu. Dan sabar termasuk kebaikan yang apabila terdapat pada seorang hamba sangat menerangi jalannya, memberikan segala kebaikan dan mencukupinya dari segala perkara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-sabru dia, sabar itu adalah cahaya yang sangat menerangi." وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Tidak ada yang mampu menerimanya kecuali orang yang bersabar, dan tidak ada yang mampu menerimanya kecuali orang yang memiliki bagian yang sangat besar. Ini orang yang mendapatkan pahala yang sangat besar apabila dia mampu mengerjakan hal tersebut. Ya, karena itu kesabaran adalah inti penyelesaian. Jangan ada yang berkata, oh kita sudah dizalimi, sudah ditindas, diperlakukan begini dan begitu. Ya, habis sabar kita. Ada yang lagi yang mengatakan bahwa sabar itu ada batasannya. Jadi ini keliru ya, kalau sabar ada batasannya itu bukan sabar namanya. Ya. Sabar memang dikatakan sabar karena dia menahan jiwa. Itulah sabar. Ya. Mungkin sezalim-zalim penguasa di masa ini tidak ada yang seperti Fir'aun. Ya. Fir'aun dia bunuhi rakyatnya sendiri. Semua laki-laki, bayi laki-laki dibunuhi. Yang dihidupkan cuma bayi perempuan. Bani Israel ditindas. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Bani Israel? Pernahkah disebut dalam Al-Quran maupun hadis mereka keluar demo-demo terhadap Fir'aun? Atau melakukan aksi-aksi anarkis? Tidak ada. Bahkan yang disebut dalam Al-Quran, ketika Fir'aun dibinasakan, ditenggelamkan ke dalam lautan. Setelahnya, satu ayat setelahnya, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan apa sebabnya Bani Israel dimuliakan dan apa sebabnya Fir'aun dibinasakan. Cuma satu sebab yang Allah sebutkan. Allah berfirman, وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةَ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. Dan kami wariskan bumi dari timur sampai baratnya, bumi yang diberkahi. Kami wariskan bumi ini kepada kaum yang dulunya mereka tertindas di atas muka bumi, yaitu Bani Israel. Dan telah sempurna kalimat indah dari Rabb engkau untuk Bani Israel. Kenapa mereka mendapatkan keutamaan ini? Menjadi penguasa di atas muka bumi, dihancurkan Fir'aun dan bala tentaranya, satu sebab saja, bima sabaru, karena kesabaran mereka. Mereka tidak punya senjata kecuali sabar saja. Karena itu kesabaran mudah urusannya. Tatkala manusia mendapatkan kezaliman Hajjaj bin Yusuf dan dia adalah penguasa yang zalim, maka orang-orang mendatangi Anas bin Malik, seorang sahabat yang mulia, panutan manusia. Kalau Anas bin Malik mau berkata, kalian melakukan kudeta, maka semua orang akan mengikutinya. Tapi apa kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu? Kata beliau, isbiru hatta talqawli bil haud. Demikianlah saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa hendaknya kalian bersabar sampai kalian menjumpai aku di telaga nanti. Bersabar sampai mati, hingga datang hari kiamat, ketika manusia semua berkumpul di padang mahsyar dan semuanya meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Maka yang diperintah adalah bersabar. Maka ini adalah ayat-ayat yang agung yang hendaknya kita perhatikan dan kita cermati. Kemudian ayat yang terakhir yang kita dengarkan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul 'alim. Dan apabila syaitan mengganggu engkau, maka beristi'adalah kepada Allah. Mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka ini cara bagi siapa yang diganggu oleh syaitan. Ya. Karena syaitan mengganggu manusia dari banyak sudut, banyak cara. kadang diganggu dari arah syubhat, kadang diganggu dari arah syahwat, dan kadang diganggu oleh syaitan diberikan was-was. Kadang sementara sholat diganggu di dalam sholatnya. Nah itulah syaitan. Maka siapa yang mendapati hal tersebut? Hendaknya dia banyak berlindung kepada Allah. Dan terdapat di dalamnya peringatan. Kewajiban seorang hamba selalu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mencukupinya. Iya. Karena itu ditambih di akhir ayat dengan menyebut dua namanya yang agung. Bahwa Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Sebab siapa yang berlindung kepada Allah, Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan melindunginya. Maka ini secara global kandungan dari ayat-ayat yang kita dengarkan. Dibaca tadi di sholat maghrib, kandungannya sangat indah. Manfaatnya sebenarnya lebih banyak dari apa yang telah kita terangkan. Tapi itu adalah penjelasan-penjelasan ringkas. Untuk waktu yang singkat di kesempatan ini, saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita dengarkan ada manfaatnya untuk kita semua, bisa menjadi bekal yang baik untuk kita semua di dalam kehidupan dunia ini. Dan saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua dipapahkan di atas keislaman dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwafatkan di atasnya, dimuliakan di alam kubur dengan keislaman, dan dibangkitkan di atas keislaman dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana saya bermohon kepadanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan, menjauhkan kita semua dari segala ketergelinciran, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan untuk kita semua jalan-jalan untuk menuntut ilmu agama, beramal dengan amalan yang salih, kepada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di akhir dari pertemuan kita di hari ini, saya berterima kasih banyak kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini, dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat yang sudah duduk hadir mendengarkan kajian ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala dan kebaikan untuk kita semua. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.